satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita limpahan rahmatnya. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ayat yang kita kaji ayat ke-61 dari surah Al-Anbiya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu fa'tu bihi 'ala a'yunin nas la'allahum yashhadun. Artinya, mereka berkata, kalau demikian bawalah dia dengan cara yang dapat dilihat orang banyak agar mereka menyaksikannya. Bahwasanya dalam cerita ini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam datangkan di hadapan orang-orang ramai agar mereka dapat melihatnya. Selain itu, agar setiap orang mengetahui akibat dari pembangkangan terhadap raja, bahwa dia akan mendapat siksaan yang sangat berat dan menjadi pelajaran bagi yang lainnya. Ayat ini adalah untuk menekankan cerita dari bagaimana Nabi Ibrahim membuat tipu daya bukan kepada patung sebenarnya, tapi kepada para pengikut ataupun penyembah berhala tersebut. Sudah dikatakan dalam pertemuan yang telah lalu bahwa patung-patung itu tidak dapat berbicara, tidak dapat menahan bahwasanya Nabi Ibrahim telah menghancurkan patung-patung tersebut. Tentunya di sini Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menunjukkan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, yang dibawa oleh Nabi Ibrahim itu adalah benar, benar dari utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan ini, selain Nabi Ibrahim itu menghancurkan patung-patung ataupun berhala-berhala, maka di sini Nabi Ibrahim ingin menunjukkan bagaimana kepada pembesar-pembesar Quraisy, pembesar-pembesar kaum kafir tersebut terhadap apa yang telah dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dalam hal ini bahwasanya ketika Allah berfirman fa'tu bihi, mereka qalu fa'tu bihi, mereka berkata, yaitu pengikut-pengikut berhala tersebut, fa'tu bihi, kalau demikian bawalah dia, datangkan kepadaku, ala a'yunin nas, agar dapat dilihat oleh orang banyak, agar mereka la'allahum yashhadun, apa yang mereka saksikan itu sebetulnya adalah benar, bahwasanya tipu daya telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim agar orang-orang itu sadar. Maka dalam kesempatan ini sudah ada narasumber kita, yaitu Dr. Haji Zainal Arifin dan Ustadz Ahmad Perdana. Kami persilahkan. Ya, ayat 61 ini kita mendapatkan kesimpulan inspiratif dari tafsir inspirasi, bahwa Ibrahim adalah sosok pemberani karena berada di pihak yang benar. Walaupun dia sendiri berhadapan dengan orang ramai, dia tidak ciut. Dia berani karena benar. Dia berani karena bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berani karena dia didukung dengan kekuatan iman. Begitulah yang dapat kita ambil pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Mukmin berani untuk mencoba melakukan sesuatu yang baik karena dia berada di pihak yang benar. Mukmin menjadi seorang penakut kepada Allah karena hingga dia tidak berani berbuat dosa dan berbuat kemaksiatan. Berani karena benar, takut karena berdosa dan karena melakukan kejahatan. Iya, para pendengar rahimakumullah, banyak sekali hal menarik yang bisa kita tarik dari keterangan ayat 61 ini. Dari redaksinya kita bisa menemukan bahwa qalu fa'tu bihi ala ayunin nas. Fa'tu bihi, datangkan ya, bawalah dia ya. Jadi bahasanya ini bawa dengan kekerasan, fa'tu bihi, ambil dengan cara kekerasan. Tapi di dalam keterangan adat yang lain kita juga bahwa kata atabihi ini artinya adalah membawa, bisa dibawa dengan kekerasan. Fa'tu bihi ala ayunin nas, bawa dia ya, saksikan di hadapan orang. Atau juga bermakna hanya membawa seperti biasa, sebagaimana kisah yang terjadi dengan Siti Maryam ya. Fa'atat bihi qaumaha tahmilu, ketika dia membawa anaknya yang masih orok itu ya ke hadapan kaumnya ya, untuk menjadi saksi bahwasanya anak ini adalah anak yang benar, bukan anak yang terlahir dari tindakan-tindakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan, bisa juga bermakna tantangan ya, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum para nabi. Salah satu contohnya adalah ketika mereka mengatakan fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin ya, maka datangkan kepada kami sesuai dengan apa yang engkau janjikan kalau engkau benar-benar adalah orang-orang yang berkata benar. Nah, para pendengar rahimakumullah, ayat ini juga menggambarkan kepada kita bahwa tindakan Nabi Ibrahim itu memicu keresahan di hati mereka. Tindakan Nabi Ibrahim itu membuat mereka akhirnya kemudian merencanakan sesuatu yang nanti di dalam keterangan ayat yang lain akan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat selanjutnya akan dijelaskan secara panjang lebar apa sebenarnya strategi mereka atau tipu daya yang akan mereka lakukan dengan menggeret Nabi Ibrahim alaihissalam di hadapan orang lain. Tapi juga yang menarik di sini adalah bahwa sikap yang dilakukan oleh masyarakat Nabi Ibrahim alaihissalam adalah merupakan sikap yang berangkat dari rasa keresahan ya, sikap kasar, sikap main hakim sendiri, sikap yang beranjak dari tanpa bukti. Fa'tu bihi ala ayunin nas, tarik dia, geret dia ke tengah lapangan itu dan akan disaksikan oleh orang banyak ya, tangkap saja ya, bukti-bukti itu nanti. Hanya sekedar mengatakan sami'na fatay yazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim, ada seorang pemuda yang menghina Tuhan kita ya, yang namanya adalah Ibrahim, bawa saja dia walaupun tanpa bukti ya. Ini adalah sikap-sikap yang sudah jelas salah. Kenapa mereka akhirnya sanggup melakukan tindakan seperti ini? Jawabannya adalah karena hawa nafsu mereka, karena tindakan kezaliman mereka membuat mereka akhirnya tidak lagi berpijak kepada aturan-aturan yang seharusnya ya. Tidak lagi ada istilah bukti dulu baru kemudian dilakukan pemeriksaan, tetapi tangkap dulu, pemeriksaan itu setelahnya, bukti-bukti itu setelahnya. Ini yang akan terjadi kalau ternyata tidak lagi ada aturan main di dalam kehidupan ini. Dan ini tentu saja merupakan suatu hal yang meresahkan. Di dalam Al-Quran kita juga bisa menemukan bahwa ada dua nabi yang memang akan di menghadap apa namanya, yang di berada di tengah lapangan untuk menghadapi kaumnya ya. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, fa'tu bihi ala ayunin nas ya, bahwa dia di untuk disaksikan oleh orang lain. Nabi yang kedua adalah Nabi Allah Musa alaihissalam, ketika dia malah menantang Fir'aun untuk berhadapan secara langsung di hadapan orang banyak dengan pernyataan Nabi Musa di dalam keterangan surat sebelumnya sudah ada jelaskan, mau'idukum yaumuz zinati wa ayyusharan nasu duha ya. Kalau mau kita tantang-tantangan, kata Nabi Musa alaihissalam, maka waktunya adalah yaumuz zinah, pada hari perayaan. wa ayyuh syaran nasu duha, dan kumpulkanlah orang-orang untuk menyaksikan kita pada waktu duha. Ya, jadi dalam Al-Qur'an ada dua nabi yang saling yang berhadapan di tengah lapangan dan disaksikan oleh orang banyak, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Musa alaihissalam. Dan kita juga bisa menemukan keterangan dan mendapatkan informasi bahwa pada akhirnya Nabi Ibrahim mampu menghadapi kaumnya, dan Nabiullah Musa alaihissalam akhirnya mampu menjadarkan para tukang sihir, sehingga akhirnya mereka kemudian bersujud dan menyatakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu sahabat Jero. Iya. Pada kesimpulannya adalah ketentuan Allah juga yang akan berlaku walaupun banyak orang-orang tidak menginginkannya. Maka hal itulah yang paling penting kita yakini, bahwa supaya dengan itu kita tetap terus beribadah kepada Allah, terus kita menikmatinya, terus kita betul-betul yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala walaupun di sekeliling kita itu tidak mau atau tidak menginginkannya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dah? Oh, bukan. Macam di bandara udara. Hebat betul. Sangat.